السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، masuk bait ke-33 takfirul maksiyah mengenai hukum mengkafirkan pelaku kemaksiatan atau pelaku dosa besar. Di bait ini Ibnu Abi Daud menyebutkan berbagai permasalahan, yaitu terkait hukum pelaku dosa besar, dan menjelaskan posisi ahli sunnati wal jamaah yang berada di pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, sesat menyesatkan, yaitu kelompok Khawarij yang sesat, Mu'tazilah yang sesat, dan juga Murji'ah yang lebih sesat lagi. Maka ahli sunnati wal jamaah sejak dahulu hingga saat ini berada di tengah di antara kelompok-kelompok sesat yang menyesatkan tersebut. Berkata Ibn Abi Dawud rahimahullah ta'ala, wala tukfiranna ahlas salati wa in asaw, dan janganlah anda sesekali mengkafirkan ahlus salah, yaitu orang yang salat, kaum muslimin, walaupun mereka asaw, bermaksiat. Fakulluhum ya'si Zul arshi yasfahu, maka semua mereka bermaksiat, sedangkan zul arshi, yaitu Allah yang memiliki arsh, yasfahu, dia maha pengampun atau maha pemaaf. Perhatikan di sini, Syekh Ibn Abi Daud mengisyaratkan kepada kita, dan janganlah sesekali anda mengkafirkan orang yang sholat. Maka ini adalah isyarat dari Ibn Abi Daud bahwa ahlus sholat, orang yang beriman yang sholat, selama tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka walaupun dia bermaksiat tidak boleh dikafirkan. Namun juga tidak boleh dikatakan imannya sempurna, Islamnya sempurna. Kita katakan dia tetap mukmin, tapi mukmin yang kurang imannya, tapi tidak kafir. Ini beliau memberikan pengikat ahlus sholat. Maka orang yang sudah sholat gimana? Adapun orang yang tidak sholat, para ulama berselisih. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hanbali, yang tidak sholat murtad, bukan Islam sedikit pun, murtad. Salah satu pendapat Syafi'iyah juga menyatakan murtad. Walaupun yang mu'tamad mereka tidak murtad, namun dipenggal kepalanya oleh pemimpin kaum muslimin. Gak ada cerita orang yang gak sholat disolati, gak ada. Itu bukan yang sholati kita. Orang yang tidak sholat tidak disolati, murtad menurut mazhab Hanbali. Murtad, enggak tanggung-tanggung. Lebih buruk daripada dosa zina, lebih buruk daripada dosa mencuri, lebih buruk daripada dosa riba. Kalau orang begitu takut sama riba, maka dia mesti takut daripada dosa meninggalkan tidak salat. Ingat ya anak-anak kita, keluarga kita dari salat. Wa'mur ahlaka bisalati wastabir 'alaiha. Murtad pelaku tidak salat menurut mazhab Hanbali dan salah satu mazhab Syafi'i. Ya, ini sebagaimana diisyaratkan oleh para ulama, terutama para ulama yang mensyarah kitab-kitab ini. Maka Para ulama menyatakan, di antara Syekh Abdul Razak di kitab At-Tufah Saniyah, At-Tufah Saniyah Syarah Mantumah Abi Dawud Al-Ha'iyah, beliau menyebutkan isyaratun ilal kufri tarikis salah wa anna man lam yusalli fahuwa kafirun laisa bimuslimin. Kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badar, beliau menyatakan ini adalah isyarat atas kekafirannya orang yang meninggalkan salat, dan yang tidak salat maka dia kafir bukan Islam. Wal adillatu ala kufri tarikis salati fil kitabi was sunnati kathiratun jiddan. Dan dalil-dalil tentang murtadnya, kafirnya pelaku orang yang meninggalkan salat itu banyak sekali di Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata wa fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian. Kata Syekh Al-Utsaimin di khutbah beliau yang berjudul Hukmu Tariki Salat, maka yang tidak sholat bukan saudara kalian, bukan saudara kita. Dan Nabi SAW bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholah. Pemisah antara seseorang dengan kekafiran ketika dia meninggalkan sholat. Dan di dalam musnad, dan juga dalam musnad dan yang lainnya, dari hadis Buraidah, dia menyatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, al ahdu ladhi bainana wa bainuhum as-sholah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang memisahkan kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Dan Nabi SAW menceritakan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang meninggalkan salat, dikumpulkan bersama siapa mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha kana tahu nurun wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah, man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'a firqarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Barang siapa yang menjaga salat, maka salat akan menjadi cahaya pembela bagi dia pada hari kiamat, akan menjadi penyelamatan dia bagi keselamatan bagi dia pada hari kiamat. Namun siapa yang tidak menjaga salat, maka dia tidak memiliki cahaya maupun pembela, dan dia akan dikumpulkan. Kata para ulama, apa yang disebutkan oleh Nabi ini isyarat kesibukan dia, hal-hal yang melalaikan dia. Dia akan dikumpulkan bersama Firaun kalau dia sibuk dengan kekuasaan dia. Dia dikumpulkan bersama Haman, dia sibuk dengan harta kekayaan dia, dengan jabatan dia. Dikumpulkan dengan Qarun karena dia disibukkan dengan harta benda dia. Disibukkan, kemudian dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf karena disibukkan dengan perniagaan bisnis dia. Na'udzubillah. Dan Al-Imam At-Tirmidzi di sunan beliau, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di sahih sunan Tirmidzi, meriwayatkan dari salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq. Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in, menyatakan, kana ashabu Rasulullah SAW la yarawna syai'an minal amal tarkuhu kufrun ghairas salah. Para sahabat tidaklah memandang sedikit satu amal pun yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain salat. Menurut pendapat yang rajih, orang enggak puasa tidak kafir. Menurut pendapat yang rajih, orang tidak haji walaupun dia mampu tidak kafir. Menurut pendapat yang rajih, orang tidak bayar zakat maka dia tidak kafir. Tapi menurut pendapat yang rajih, orang yang meninggalkan sholat, menurut kata sahabat ini, kafir. Makanya salah satu pendapat Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat murtad. Dan ini pula yang pendapat yang mu'tamad dalam madhab Hanbali. Ingat ya, walaupun bukan pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, karena para ulama berselisih pendapat, ulama Syafi'iyah, tapi dalam madhab Syafi'i mereka dipenggal. Jadi di sini tidak boleh mengkafirkan ahlas salati, orang yang sholat, orang beriman. Yang sholat, yang tidak beriman dikafirkan boleh? Boleh. Apalagi kalau antum mazhabnya Hanbali atau antum mengikuti fatwa Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Fauzan, Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badar di sini. Tidak masalah. Ya, boleh mengkafirkan orang yang tidak sholat. Gak ada cerita namanya sholatlah kamu, kalau kamu gak sholat nanti disolatin. Gak ada. Siapa yang mau menyolati orang yang tidak sholat? Kata Syekh Al-Utsaimin, orang yang tidak sholat, Kalau dia mati tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh dikuburkan di komplek kaum muslimin. Tidak boleh didoakan dengan doa rahmat dan maghfirah. Kalau dia masih hidup, ceraikan sama pasangannya. Gak boleh mewarisi dan tidak boleh diwariskan. Dipisah dari pasangan. Ini hukum orang yang meninggalkan sholat. Allahu musta'an. Ini banyak main-main sekarang kita ini. Ya, banyak main-main. Dan dakwah kita ini juga, ya, selain dakwah tauhid, juga harus fokus ke dakwah tentang sholat. Penting ini. Banyak kaum muslimin alasan kerja, alasan ini dan itu enggak sholat. Jadi enggak main-main ini. Oh, kata madhab Syafi'i enggak kafir kok. Iya, tapi dalam madhab Syafi'i dipenggal. Jadi paham sini ya, tidak boleh mengkafirkan kaum mukminin karena pelaku maksiat kalau mereka sholat. Karena Syekh menyatakan wala tughfiranna ahlas salati wa in asaw. Janganlah kalian mengkafirkan orang yang sholat walaupun mereka bermaksiat. Artinya orang yang sholat beriman, dia terjatuh ke dalam amal-amal selain kekafiran, kesyirikan, maksiat dan yang lainnya. Maka dia tidak kafir dan tidak keluar dari Islam. Ya. Namun kalau dia terjatuh ke dalam kesyirikan, itu perkara lain. Ya, kata Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badar, amma idza waqa'a fil kufri aw syirki fa amrun akhar. Nah, kalau orang yang salat terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, itu perkara lain lagi. Ya, semisal dia terjatuh ke dalam salah satu dari 10 hal pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Nawaqidul Islam, itu perkara lain lagi. Yang di sini dimaksud oleh Ibnu Abi Daud wa in asau, kalau mereka bermaksiat, bukan melakukan kesyirikan. Ya, fakulum ya'si, semuanya bermaksiat, wadul arsy yasfahu. Sedangkan Allah yang memiliki ars maha pengampun. Bisa dipahami sini ya prolognya. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Saumul bikin kopinya penuh, tumpah-tumpah, sampai kena buku saya Saumul. Mana Saumul orang itu? Bikin kopi, tingginya kopi 10 cm pas dia bikin juga 10 cm. Allah musta'an Saumul. Semangat banget Saumulnya. Berarti dia nyuruh saya ini sampai jam 10 ini. Nyuruh kajiannya sampai jam 10, ya kan? Kopinya enggak habis-habis. Nah, syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Hadhihi mas'alatu takfiri ashabil kaba'ir allati duna syirk. Ini adalah permasalahan tentang pengkafiran pelaku dosa besar yang selain kesyirikan. Qad hasala fiha ikhtilafun tawilun ma bainal khawarij. Ini telah terjadi perselisihan yang panjang antara khawarij wal mu'tazilah, mu'tazilah wa bainal murji'ah, murji'ah wa bainal ahli sunnah wal jamaah, dan antara ahli sunnah wal jamaah. Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir kekal di neraka. Mu'tazilah menyatakan pelaku dosa besar tidak kafir, tidak beriman, tapi kekal di neraka. Murji'ah menyatakan pelaku dosa besar tidak kafir, mukmin, sempurna imannya. Ahlus sunnah wal jamaah menyatakan pelaku dosa besar tidak kafir, tapi mukmin tidak sempurna imannya. Mukmin yang kurang imannya, tapi tidak kafir. Di akhirat bagaimana? Kalau murji'ah, oh enggak apa-apa, enggak diazab. Kalau khawarij mu'tazilah, di akhirat diazab. Diazab dan kekal selamanya. Ahlus sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar dan kesyirikan itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Allah azab, Allah azab. Sekehendak Allah. Sekehendak Allah. Yang jelas, selain dosa besar, selain kesyirikan, itu merupakan dosa yang bisa diampuni. Ya, bisa diampuni, tapi kalau Allah mau mengazab itu dengan ya dengan itu kan sifat Allah yang fa'alu lima yurid. Yang Allah melakukan apa yang dikehendaki. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, mereka lah yang ditanya. Fal khawarij yukaffiru bil kaba'ir. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Allati duna syirki. Yang dosa besar itu bukan kesyirikan. Ini khawarij. Itu perlu paham manhaj khawarij. Khawarij itu selain mereka memprovokasi kaum muslimin untuk melawan pemerintah muslim yang sah, atau mereka yang terjun langsung. Juga khawarij zaman dahulu punya ciri khas mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini khawarij. Kalau mengkafirkan pelaku kesyirikan bukan khawarij, muwahhid. Kalau mengkafirkan kesyirikan muwahhid, walaupun nanti perkaranya ada yang zahir, ada yang khafi. Ya, nanti permasalahannya lagi. Wa yukhalliduna ashabaha finnar, dan khawarij menyatakan kekal pelaku dosa besar di neraka. Wa yastahilluna dimahum, dan mereka akhirnya menghalalkan darah pelaku dosa besar. Wa amwalahum, harta-harta mereka. Ala annahum kuffar, bahwa mereka sudah dinyatakan sebagai kuffar, orang-orang kafir. Wa yastadilluna bil ayati allati waradat fil wa'id ala dhunub wal ma'asi, dan mereka berdalil dengan berbagai ayat yang terdapat di Al-Quran tentang wa'id, ancaman, ala dhunub, atas dosa-dosa, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Wa yahmilunaha ala kufri ashabi tilkal ma'asi, dan mereka membawa ayat-ayat tersebut atas kekafiran pelaku maksiat. Ini khawarij. Makanya mereka disebut sebagai kelompok wa'idiyah, yaitu kelompok yang mengedepankan ayat-ayat ancaman. Ayat-ayat ancaman. Ini khawarij. Mu'tazilah juga demikian. Wal mu'tazilah yaqulun, sedangkan mu'tazilah mereka berpendapat laisa bikafirin wala mu'minin. Nah, orang yang melakukan dosa besar maksiat tidak kafir, tidak beriman. Bal huwa fil manzilati baina manzil baina al manzilatain. Bahkan pelaku dosa besar itu berada di pertengahan antara dua kedudukan. Di satu kedudukan, di antara dua kedudukan. Apa maksudnya? Tidak mukmin, tidak kafir. Hukum di dunia yang mereka sematkan kepada pelaku dosa besar, namun hukum di akhirat mereka sepakat dengan khawarij. Makanya mereka dikatakan sebagai bancinya khawarij, karena khawarij menyatakan kafir tanpa tendeng aling-aling, sedangkan mu'tazilah, oh tidak mukmin, tidak kafir, tapi di akhirat sama. Sama. Nah, mu'tazilah ini digolongkan juga oleh para ulama sebagai wa'idiyah. Wa'idiyah. Ya. Kemudian wal murji'ah ala naqid. Sedangkan murji'ah kebalikannya, fal kaba'ir indahum la tadurru al imana wa la tanqusuhu. Pelaku dosa besar, kata mereka, tidak memurutkan dosa-dosa besar, menurut mereka tidak membahayakan iman, tidak mengurangi iman. Fal ma'as fal asi, maka pelaku maksiat, sahibul kabirah, yaitu orang yang melakukan dosa besar, indahum, menurut mereka, mu'minun kamilul iman, beriman dia, sempurna imannya. Yaqulun, mereka menyatakan, la yadurru ma'al iman maksiatun, maksiat tidak memudaratkan iman, kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun, sebagaimana ketaatan tidak akan memberikan manfaat kepada kekufuran. Ini kias ma'al farik, tidak ada hubungannya. Ya, berbeda yang dikiaskan dengan asalnya. Allahul musta'an. Wahada, kemudian ini murji'ah ya. Hada madhabul murji'ah. Inilah madhab murji'ah. Murji'ah ini lebih jelek, lebih sesat daripada khawarij, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Lebih jelek daripada khawarij, lebih sesat daripada khawarij. Ala sabilil ikhtisar, secara ringkas. Kenapa? Li'annahum la yudkhilul a'mal fil iman, karena mereka tidak memasukkan amal ke dalam iman. Faman taraka wajiban au fa'ala muharraman, maka barang siapa yang meninggalkan ibadah yang wajib atau melakukan hal-hal yang diharamkan, awir takaba ma'siyatan kabiratan au saghiratan duna syirki, atau dia terjatuh ke dalam maksiat, baik itu kabirah, dosa besar, ataupun saghirah, dosa kecil, duna syirki, selain kesyirikan, fahada kamilul iman, kata mereka. Oh enggak, ini orang yang tetap sempurna imannya. La tanqusul ma'asi, maksiat tidak akan mengurangi iman tersebut. Wala taziduhu ato'atu indahum, ketaatan pun juga tidak akan menambah iman menurut mereka. Lianal iman indahum fil qalbi, karena iman itu menurut mereka di kalbu, di hati. Kayak mbak-mbak zaman sekarang, mbak kok nggak pakai jilbab? Buat apa? Yang penting hatinya. Nggak pakai jilbab maksiat, dosa besar. Nggak tutup aurat maksiat, tapi kata mereka nggak apa-apa. Yang penting hatinya. Mereka menganggap tidak mengenakan hijab tidak mengurangi kadar iman mereka. Murji'ah. Gak sadar jadi apa? Murji'ah. Udah maksiat jadi murji'ah pula. Makanya kalau maksiat ya sudah ngaku. Ya udah ya. Bang gak pakai jilbab mak. Ya. Saya belum siap. Iman saya lemah. Gimana saya belum siap, belum punya pendamping. Nah, gitu. Pak Eko. Masuk Pak Eko. Ya. Ya, Pak Ratman ya. Istilahnya benar. Oh, gimana? Kemudian di Facebook suami saya barat teman-teman mana lagi tadi wahwa syai'un wahid la yazidu wa la yanqus, kata mereka iman itu sesuatu yang satu, enggak ada bakal bertambah, enggak ada bakal berkurang. Hadza madhhabul murji'ah, inilah madhab murji'ah. Madhab murji'ah inilah madhab murji'ah wahwa ala naqid, dan ini kebalikannya min madhabil khawarij, kebalikan dari madhab khawarij. Kebalikan dari madzhab Khawarij, wahwa akhdhu bi ayatil wa'di war raja'i wa taraku ayatil wa'id, mereka hanya mengambil ayat-ayat tentang wa'di, janji-janji Allah akan ampunan Allah, war raja'i harapan, wa taraku ayatil wa'id, dan meninggalkan ayat-ayat ancaman. Makanya mereka beribadah kepada Allah hanya dengan roja, sedangkan Khawarij beribadah kepada Allah hanya dengan khauf. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah beribadah kepada Allah menggabungkan keduanya, roja wal khauf, harapan agar diterima semua taubat, dan khauf, jangan-jangan khawatir tidak diampuni atas segala dosa. Dan khauf dan roja bagi seorang mukmin bagaikan dua kepakan sayap bagi seekor burung. Mana saja satu dan atau keduanya tidak ada pada seorang mukmin, maka seorang mukmin akan hancur binasa. Kalau dia punya satu saja, dia akan terjatuh ke dalam khawarij atau murji'ah. Enggak ada pilihan lain. Dia cuma punya roja, murji'ah. Dia cuma punya khauf, khawarij. Maka dia mesti khauf wa roja, takut dan harap. Ada lagi kelompok yang lain, yaitu kaum sufiyah, mengandalkan mahabbah, cinta aja, cinta. Yang penting cinta Allah, gak apa-apa saya di neraka, yang penting kalau ridho. Ya Allah, buat apa saya di surga kalau Allah gak ridho, gak ada mahabbah ke saya. Ya Allah, ahmak. Saya gak tahu terjemahinnya apa itu ahmak. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah beribadah kepada Allah dengan mahabbah. Dengan apa lagi? Khauf. Dengan apa lagi? Raja. Wa dzul wal khudu, dengan kerendahan diri dan ketundukan, sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah tunduk dan patuh kepada Allah dengan beribadah. Sufi enggak apa-apa, enggak beribadah, yang penting Allah cinta sama saya. Saya cinta pada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Mana lagi? Ya, amma ahlus sunnati wal jamaah fa innahum alal haqqi wal i'tidal. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, maka mereka berada di atas kebenaran dan yang keadilan. La yukaffiruna sahibal kabirah, mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Wala yaqulun innahu kamilul iman, Ahlus Sunnah tidak menyatakan kepada pelaku dosa besar dia sempurna imannya, baliyakulun innahu mu'min lakinnahu naqisul iman. Namun Ahlus Sunnah menyatakan terhadap pelaku dosa besar, dia mu'min namun kurang imannya. Memang ada di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah imam-imamnya semisal Sufyan Ibnu Uyainah yang mengancam atas sebagian dosa selain kekafiran sebagai kekekalan di neraka atau la yughfar kalau mati. Semisal apa yang disebutkan dihikayatkan oleh para ulama terkait kasus membunuh seorang mukmin, sebagaimana yang pernah kita bahas dahulu hukum membunuh mukmin dengan sengaja. Man qatala mu'minan fajazauhu jahannam. Man qatala mu'minan muta'amidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya apa? Jahannam khalidina fiha abada. Kita telah sebutkan apa makna khalid di sini. Itu bukan kekal, karena dalam bahasa Arab khalid itu tidak bermakna selalu kekal. Juga bisa bermakna muksu at-tawil, tinggal dalam waktu lama. Namun untuk menutup celah bergampang-gampangannya manusia melakukan dosa besar, oh enggak apa-apa kok. Maka sebagian ulama menyatakan Sufyan Ibnu Uyainah kalau ditanya tentang hukum membunuh mukmin dengan sengaja, beliau menyatakan ya la yughfar, tidak diampuni. Tidak diampuni. Kalau ditanya, tidak diampuni. Tidak diampuni. Tapi kalau ada orang datang tobat, imam saya baru membunuh banyak orang nih, gimana imam? Tub ilallah, bertobatlah engkau kepada Allah. Menandakan apa? Kalau suruh bertobat kepada Allah berarti apa? Selain kesyirikan, diampuni. Oleh karena itulah para ulama sengaja menutup rapat-rapat ya tafsil perincian dari berbagai hadis atau ayat ancaman. Semisal Nabi SAW menyatakan laisa minna, bukan golongan dari kami orang yang menipu, bukan golongan dari kami. Itu para ulama sengaja mendiamkan, membawa hadis itu sebagaimana datangnya. Supaya apa? Supaya manusia tahu, supaya orang-orang tahu akan efek bahayanya dari menipu, dari hal-hal yang disebutkan dalam dalil tersebut. Namun kalau mereka datang bawa dosa tersebut kepada para ulama, apakah diampuni? Mereka akan menyatakan bertobatlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Kenapa? Karena bukan kesyirikan. Bisa dipahami sini? Agar kita tidak bergampang-gampang. Mana sekarang lagi? Oh iya, namun Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan terhadap pelaku dosa besar, innahu mu'min lakinnahu naqisul iman au mu'minun fasik. Dia mukmin fasik, bahwa mukminun bi imanih fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan keimanannya, namun dia fasik dengan dosa besarnya. Wa huwa tahtal masyiah, dan dia di akhirat itu tahta di bawah al masyiah, kehendak Allah. Insyaallahu ghafaralah, apabila Allah kehendaki Allah ampuni dia. Wa insya'a adzabah, namun apabila Allah kehendaki Allah azab dia. Itu sekehendak Allah. Namun perlu diyakini, seandainya Allah mengazab pelaku dosa besar tersebut, itu bukan dengan azab yang mengekalkan. Bukan azab yang mengekalkan. Dia akan dikeluarkan sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke sungai Firdaus. Kemudian dia hidup, tumbuh, masuk surga, kekal selama-lamanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa selain syirik, dan Allah mengampuni, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Perhatikan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini dobitnya. Syirik yang mana? Kata para ulama, keduanya, syirik akbar maupun syirik asgar. Namun bedanya, syirik akbar mengekalkan dia di neraka, syirik asgar tidak mengekalkan dia di neraka dengan sebab azab yang diterima karena syirik asgar tadi, karena dia beramal riya atau yang lainnya. Syirik akbar menggugurkan seluruh amal dia sebelumnya. Namun syirik asgor menggugurkan amal dia, yakni syirik tersebut, asgor tersebut, yang dia riya. Dia sholat riya, zakat enggak, ikhlas. Dia zakat riya, haji ikhlas. Haji diterima. Dia haji riya, tapi sedekah dia ikhlas. Haji yang tidak diterima, yang sedekah yang lainnya diterima. Bisa dipahami sini? Lain asyraq talayah batunna amalu wala takunanna minal khasirin. Kata para ulama, mana amal yang gugur karena kesyirikan? Keduanya, syirik akbar dan syirik asghar. Namun dengan perincian tadi. Wa in udziba, namun walaupun seandainya dia diazab, fa innahu la yukhalladu finnar, maka dia tidak akan dikekalkan di neraka. Kama taquluhul khawarij wal mu'tazilah, sebagaimana dikatakan oleh khawarij dan mu'tazilah. Fa jama'a ahlus sunnati wal jama'ah, maka ahlus sunnati wal jama'ah menggabungkan hal tersebut, baina ayatil wa'id, baina ayatil wa'di wa ayatil wa'id, antara ayat janji-janji dan ayat ancaman. Fala yaqulun, mereka tidak menyatakan, kama taqulul murji'ah, sebagaimana yang dikatakan murji'ah, innal ma'asi la tadurru, maksiat itu tidak memudaratkan. Bahkan seorang murji'ah pernah melewati melewati orang yang sedang mabok. Kemudian orang yang sedang mabok ini mencela si murji'ah tadi. Si murji'ah ini taat. Kemudian orang yang mabuk ini mencela si murji'ah dengan celaan-celaan. Maka si murji'ah ini tiba-tiba menyatakan, inilah balasan dari Allah atas dosa-dosaku, dan orang ini sempurna imannya, dan saya kurang imannya. Ini murji'ah kayak begini. Waliyadzubillah. Ini murji'ah. Murji'ah menyatakan demikian. Oleh karena itulah di bait berikutnya dikatakan murji itu orang yang bercanda dengan agamanya, yang main-main dengan agamanya. Waliyadzubillah. Itu dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badar ya, di At-Tuhfah Hasaniyah. Bahwasanya ahadul murjah annahu marra ala rajulin yashrabul khamra fashatamahu al-makhmuru. Faqala al-murji ahadha jazai wa qad ja'altuka mu'minan kamilal iman. Kata dia ini, inikah balasanku atas dosa-dosaku dari Allah, saya sungguh menjadikan engkau orang yang beriman sempurna iman, padahal lagi mabuk. Waliyadzubillah. Ya, mana lagi berikutnya? Wala yaqulu innaha tukaffir kama yaqulul khawarij. Dan ahlus sunnati wal jamaah tidak menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar tadi innaha tukaffiru, bahwa hal itu membuat bahwa itu mengkafirkan, sebagaimana dikatakan oleh khawarij. Innama yaqulun innamal ma innal ma'asi tadurru wa tanqusu al iman lakinnaha la tukhriju sahibaha minad din. Namun ahlus sunnati wal jamaah menyatakan bahwa maksiat itu akan memudaratkan dan mengurangi iman, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Fajama'u bainan nusus, maka ahlus sunnati wal jamaah menggabungkan antara nas-nas tadi, ayat-ayat maupun hadis-hadis tadi. Hadahuwa madhabu ahli sunnati wal jamaah fi murtakibil kabirah. Inilah madhab ahli sunnati wal jamaah tentang pelaku dosa besar. Wahada makna qawlin nazim, inilah makna ucapan an-nazim Ibn Abi Dawud sahibul manzumah rahimallah. Wala tukfiranna ahlas salah, dan janganlah engkau mengkafirkan karena dosa besar itu orang yang sholat, yakni ahlal kiblah, yaitu orang ahlul kiblah, itu orang yang masih sholat menghadap kiblat. Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan mu'minin dan muslimin. Ingat ya dobitnya tadi ya, di sini ahlas sholat. Kalau tidak sholat dikafirkan, boleh. Tidak sholat dikafirkan, boleh. Bahkan wajib menurut madhab Hanbali dan sebagian Syafi'iyah. Wajib apa? Wajib dikafirkan maksud. Wajib dikafirkan. menurut pendapat yang muktamad dalam madhab Hanbali. Wa in asaw, walaupun dia maksiat, yakni madamat maksiatuhum dunal kufri wasyirki, yaitu walaupun dia maksiat, maksudnya apa? Selama maksiatnya bukan kekufuran dan kesyirikan. Ya, kalau maksiatnya kekufuran kesyirikan, ya maka boleh dikafirkan. Pada perkara yang zahir dan pada perkara yang khafi dikembalikan kepada para ulama. Qawlu fa kulluhum ya'si, kata kemudian Ibnu Abi Daud menyatakan semuanya bermaksiat. Ay la yaslamu ahadun minal ma'asi. Enggak ada yang selamat semuanya dari maksiat. Siapa yang selamat? Semuanya bermaksiat. Enggak ada yang selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la ja'a li biqaumin yudnibuna wa yastaghfiruna Allah wa yaghfiru lahum." Kata Nabi, seandainya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan melenyapkan kalian dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Ya. Faqulhum ya'si la yaslamu ahadun minal ma'asi. Tidak ada seorang pun yang selamat dari maksiat. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu bersabda, Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam bersalah, pasti berbuat dosa. Namanya manusia tempatnya salah, lupa. Wa khairul khathiin at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang bersalah ialah yang bertobat. Wa qawlu dzul arsy yasfahu ay yaghfir. Dan dzul arsy yaitu Allah dzul arsy. Allah dzul arsy ini adalah idhofah makhluk atau idhofatul khaliq lil makhluk. Ya, idhofatu sifah ila al-mawsuf. Naam. Ini idhofatul makhluk ila al-khaliq, ya. Dzul arsy. Arsy adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Dan pemilik arsy, dia yasfahu. Apa yasfahu? Ay yaghfiru. Mengampuni. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik sekehendak Allah bagi siapa saja Allah kehendaki. Dan dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku, lau ataitani bikrabil ardi khataya, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, summa laqitani la tusyriku bi syai'ah, kemudian engkau menjumpaiku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu pula dengan segenap bumi dalam bentuk ampunan, dengan ampunan segenap pun sepenuh bumi. Fa idza kana min ahli tauhidi wa lam yusyrik wa innama indahu ma'asi wa innama indahu ma'asin duna syirki fa hadha yatma'u fi maghfiratillah azza wa jalla. Apabila ia adalah pelaku dosa besar tadi dari kalangan ahli tauhid yang dia tidak menyekutukan Allah, maka dia memang memiliki maksiat tapi bukan kesyirikan, maka di ini dia tetap bisa berharap akan ampunan Allah azza wa jalla. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada mereka, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Allah mengampuni adz-dzunub, semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qad yaghfiru lahum wa qad yu'adzibuhum bidzunubihim. Terkadang Allah mengampuni mereka, terkadang Allah mengadab mereka dengan dosa-dosa mereka, lakin la yukhalliduhum fin nahar. namun tidak akan mengekalkan mereka. Pelaku dosa besar selain kesyirikan tidak akan mengekalkan mereka di neraka. Hadza huwa al-madhhabu al-mu'tadilu bainal ifrati wat tafrit fi ashabil ma'asi. Inilah madhab yang pertengahan, madhab pertengahan antara sikap ifrat ekstrim, ya, murji ekstrim yaitu sikap khawarij, mu'tazilah dan mu'tazilah, wa tafrid meremehkan sikap murjiah, ya, tentang pelaku dosa, dosa maksiat, dosa besar. Baik, 34 halaman 183. Aqidatul Khawarij. Masuk sekarang ke akidah Al-Khawarij. Qala rahimahullah, wa la ta'taqid ra'yal khawarij innahu maqalatun liman yahwahu yuri wa yafdahu. Wa la ta'taqid, dan janganlah anda meyakini, maksudnya jangan anda imani, dan jangan anda beragama ra'yal khawarij, dengan pendapatnya khawarij. Ra'yal khawarij. Di sini Ibn Abi Daud mendeskripsikan, menggambarkan khawarij itu di membangun ajaran agamanya di atas ra'yun, pendapat sendiri, bukan di berdasarkan nas. Makanya beliau menyatakan wala ta'taqid ra'yal khawarij. Ini subhanallah ibarah dakikah. Ya. Ini ibarah yang mendalam sekali. Ungkapan yang mendalam. Bahwa khawarij itu mengambil agamanya dari akal mereka. Ya, dari akal mereka, dari pemikiran mereka, tidak berlandaskan Quran dan Sunnah. Innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Sesungguhnya khawarij tersebut, pendapat mereka, maqalun adalah pendapat, liman yahwahu, bagi siapa saja yang menyukainya. Nah ini liman yahwahu, ini luar biasa lagi ini. Ya, luar biasa lagi ibarah dari beliau, liman yahwahu. Ini takbir ya, ibarah dakikah juga. Karena kelompok khawarij yang sesat ini, ya, mereka disukai yahwahu dengan hawa nafsu, bukan dengan yuhibbu, tapi dengan yahwahu. Disukainya itu dengan hawa nafsu, dengan hawa. Jadi inilah hakikat madhab Khawarij. Ya, itu hanya hawa nafsu semata, bukan berlandaskan dalil. Maka manhaj Khawarij tersebut, pendapat mereka, dan siapa saja yang menyukainya dengan hawa nafsu, yurdi, itu akan menghancurkan, wa yafdahu, dan akan menghinakan Khawarijnya. Khawarij. Kenapa dinamakan Khawarij? Dari kata kharaja, khuruj. Kenapa? Karena mereka telah keluar memberontak dari khalifah, ya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini yang pertama sebabnya dinamakan sebagai Khawarij. Kenapa mereka dinamakan Khawarij? Kata para ulama, karena mereka keluar dari sunnah, keluar dari ketentuan sunnah. Ya, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-Khawarij firqatun min firaqid dalati, min firaqid dalali, summu bil Khawarij. Khawarij adalah kelompok dari kelompok-kelompok yang sesat, dinamakan dengan Khawarij, li'annahum kharaju an ta'ati wulatil umur, karena mereka keluar dari ketaatan pemimpin muslim. Para ulama juga menyatakan sebab kedua kenapa dinamakan Khawarij, kenapa? Li'annahum kharaju 'ala sunnah, karena mereka keluar dari ketentuan sunnah. Mereka membuat kaedah-kaedah baru dengan pemikiran-pemikiran mereka. Wa awwalu ma kharaju 'ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi khilafatih. Yang pertama kali mereka, ya, Khawarij seperti ini, mereka keluar dari ketaatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, keluar dari ketaatan khilafahnya. Waqalu limadha tuhaqqimur rijala? Mereka berkata kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa Anda berhukum dengan manusia? Wallahu jalla wa ala yaqul innal hukmu illa lillah. Padahal Allah telah berfirman sesungguhnya hukum ini tidak lain hanyalah milik Allah. Kenapa Anda berikan hukum kepada orang untuk menghukumi? Lidzalika lamma nadaruhum Abdullah ibn Abbas. Ya, oleh karena itulah tatkala Abdullah bin Abbas mendebat mereka, mendebat ribuan Khawarij yang berkumpul, sudah dicegah oleh Ali, jangan. Jangan, nanti kau akan dicelakakan oleh mereka. Kau usah khawatir. Awal-awal Khawarij ketika kedatangan Ibn Abbas enggak mau berdebat dengan Ibn Abbas. Karena menyatakan Ibn Abbas ini tukang debat. Namun di antara mereka ada yang mau melayan. Ya, maka ketika Ibn Abbas datang kepada mereka, adlaw alaihi bihadhihi syubhah. Maka mereka pun menyuarakan ya, pernyataan mereka ini ke Ali, bahwa Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, malah memberikan hukum kepada manusia. Ya, mereka menyuarakan syubhat ini kepada Ibn Abbas. Waqalu, mereka berkata kepada Ibn Abbas, innahu haqqamar rijal, sesungguhnya dia Ali itu berhukum kepada orang-orang, bukan kepada Allah. Waqala, maka Ibn Abbas menyatakan, alaisallahu qad haqqamar rijala fil arnab yasiduha al-muhrimu. Bukankah Allah telah menjadikan hakim pembuat keputusan kepada ar-rijal, kepada orang-orang fil arnab, terkait kasus kelinci yang dijadikan buruan oleh muhrim, oleh orang yang sedang ihram? Allah Ta'ala berfirman terkait hal ini, yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan balighul ka'bah. Maka ia menghukumi ialah menurut putusan dua orang, ya, yang ada di antara kalian sebagai hadnya yang dibawa ke Ka'bah. Alaisallahu haqqamar rijala fi qadiyatin nusyus. Bukankah Allah juga telah memberikan hukum kepada orang-orang, kepada rijal, kepada manusia terkait kasus nusyus, wanita yang membangkang kepada suaminya. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fa in khiftum syiqaqa bainahuma. Kalau kalian khawatir akan ada persengketaan di antara keduanya, suami istri tersebut, fa ba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kirimlah seorang utusan dari keluarga si pria dan seorang utusan dari keluarga si wanita. Yurida islaha, apabila kedua utusan tersebut menginginkan kebaikan, maka yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya, suami istri tersebut. Fahakkamar rijal, maka Allah memberikan hukum kepada orang-orang, kepada beberapa orang. Wa tahkimu Ali radhiyallahu anhu lirijal, dan Ali memberikan hukum kepada orang-orang, huwa min hadzal qabil, itu dari sisi ini. Maka ketika mendengar argumentasi dari Abdullah bin Abbas tersebut, beberapa ribu, 2000 atau 3000 Khawarij bertobat. Sisanya lagi tetap bertahan, ribuan lagi tetap bertahan. Dalam kisah tersebut Ibnu Abbas menceritakan, Ibnu Abbas melihat mereka ini matanya cekung karena sibuk malam beribadah, badannya kurus karena pagi di siang hari sholat berpuasa, ibadahnya luar biasa, nggak kayak Khawarij zaman sekarang, males. Apalagi Khawarij Qaidiyah, pernah kita sebutkan di sini mengenai Khawarij Qaidiyah, Khawarij yang cuma duduk manis di depan laptop, depan smartphone, memprovokasi kaum muslimin, lawan pemerintah, pemerintah zalim, pemerintah ini, pemerintah itu, lawan, sambil ngeteh, ngopi, kopinya sasetan pula, kemudian datang waktu sholat telat pula datang sholatnya, baca Quran males, puasa enggak, dan yang lain-lain. Beda dengan Khawarij zaman dulu. Khawarij zaman dulu digambarkan oleh Ibn Abbas demikian keadaannya, sedangkan dia duduk manis di rumahnya. Allahu musta'an. Ya. Alhamdulillah, hobinya bukan sah setan. Mana lagi? Ya, fa inna ra'yal khawarij. Nah, ini ibarah yang luar biasa ini. Maka pendapat khawarij, nah khawarij itu diambil agamanya dari ra'yun, dari akal. Maqalun liman yahwahu, ya, adalah pendapat bagi siapa saja yang menyukainya. Yahwahu ini juga ibarah daqiqah. Menyukainya itu dengan hawa nafsu, yakni yuhibbuhu wa yattabi'uhu. Itu yang menyukainya dan mengikutinya, tapi dengan diungkapkan oleh Ibn Abi Daud dengan yahwahu, berarti mengikutinya, menyukainya itu dengan hawa nafsu. Yurdi itu akan membinasakan, ayuhlik, membinasakan. Man qala bihi, bagi siapa saja yang berpendapat dengan pendapat tersebut, li'annahu ra'yun khatirun, karena itu adalah pendapat yang berbahaya. Maka berbahaya ya. Ada orang yang berpendapat dengan pendapat khawarij, walaupun dia belum beraktivitas seperti aktivitas khawarij, baru punya pendapat aja, ini berbahaya ini orang. Ya, yang mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengajak kaum muslimin untuk melawan pemerintah yang sah, sedangkan dia enak-enakan di rumah. Kan kebanyakan begitu. Siapa sih pemberontak-pemberontak di negeri ini? Ya, dedengkotnya duduk manis di mana? Di luar negeri. Di luar negeri. Ya. Di Aceh sono mereka memprovokasi, ya, memprovokasi kaum muslimin di Aceh untuk melawan berontak, dan akhirnya terbitlah ya, sebuah keputusan berupa dom, dan provokatornya asik di Swedia. Di Swedia. Di Stockholm dingin salju, men salju dia. Ya. Yang lain lagi di tempat lain lagi demikian keadaannya. Allah musta'an. Ya. Fihi takfirul muslimin wastihlalu dima'ihim wa amwalihim wal khuruj ala wulatil umur. Karena dalam pendapat tersebut terdapat pengkafiran terhadap kaum muslimin atas dosa-dosa besar kaum muslimin, penghalalan darah mereka dan harta mereka, dan akhirnya mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Wa madhhabul khawarij yatafarra'u minhu furu'un qabihatun. Maka mazhab khawarij itu bercabang-cabang, ada cabang yang jelek ya, dengan cabang-cabang yang jelek ya, ada khawarij qaidiyah, khawarij ini khawarij itu. Ya, wala ta'taqidhu, maka janganlah anda berkeyakinan dengan pendapat tersebut, mengimaninya, membenarkannya, au tamil ilaih, atau anda condong kepada pendapatnya. Bali'tabarhu, bahkan anggaplah pendapat tersebut madhaban batilan, sebagai madhab yang batil. Hadza fil ladzi yara ra'yahum walau lam yaf'al mithla fi'lihim fa kaifa bil ladzi yara ra'yahum wa yunaffidhuhu. Ya, ini adalah bagi orang yang berpendapat dengan pendapat mereka namun tidak melakukan seperti perbuatan mereka. Maka bagaimana orang yang berpendapat dengan pendapat mereka dan mengaplikasikan seperti yang di khawarij lakukan? Ya, ini lebih parah lagi. Tapi kita sekarang masuk ke bait 35, 36, 37, halaman 185. Aqidatul Murji'ah. Murji'ah sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tadi di halaman 180 dan 181. Ya, kemudian beliau menyebutkan lagi ini secara rinci karena Murji'ah ini lebih berbahaya daripada Khawarij. Jangan sampai takut kepada Khawarij malah jatuh ke dalam Murji'ah. Ya, beribadah pada Allah dengan khauf dan raja. Khawarij beribadah pada Allah dengan khauf. Murji'ah beribadah pada Allah dengan raja. Tasawuf bulat beribadah pada Allah dengan mahabbah. Sedangkan ahli sunnati wal jamaah beribadah pada Allah dengan khauf, dengan raja, dengan mahabbah, dengan khudu, dengan dzul. Ini lengkap semuanya. Qala Ibn Abi Daud rahimahullah ta'ala, wala takum murjian la'uban bidinih, dan janganlah kalian menjadi murjiah yang main-main dengan agamanya. Ala innamal murji'u bid-dini yamrahu. Ketahuilah sesungguhnya Murji'ah, mereka yamrah, mereka bersendau gurau bidini dengan agama. Waqul, namun katakanlah, innamal imanu qaulun wa niyatun, sesungguhnya iman itu adalah ucapan dan niat. Wa fi'lun ala qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam musarrahu, dan melak, dan iman itu adalah fi'lun, perbuatan. Iman itu adalah ucapan. Ucapan mesti diucapkan. Iman itu mesti diniatkan biar tidak seperti munafik, dan iman itu mesti dilakukan agar tidak seperti Murji'ah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, musarrahu, yang telah diterangkan, dijelaskan. Wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan, dan iman itu akan kurang kadarnya dengan maksiat, wa taratan, dan terkadang bita'atihi yamni wa fil wasni yarjahu, dan terkadang dengan ketaatannya dia akan yamni, bertambah, wa fil wasni, dan diwazan, ketika ditimbang nanti, dihisab nanti, yarjahu, dia akan berat ketaatan tersebut. Sudah bisa? Paham di sini? Ngopi dulu, ngopi. Ya, kata Syekh, al-murji'ahum at-tarfu asani, mereka adalah sudut atau kelompok yang kedua, al-muqabil al-khawarij, yang berseberangan dengan khawarij. Tambahin lagi, berseberangan juga dengan siapa? Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka, walaupun di dunia mereka tidak kafirkan, tapi juga tidak dinyatakan masih beriman, yaitu fil manzilah baina al-manzilatain. Ya, sumul murji'ata, mereka dinamakan sebagai murji'ah minal irja, itu karena berasal dari kalimat irja. Apa itu irja? Itu at-takhir, yaitu at-takhir, mengakhirkan. Ya. Sebagaimana di firman Allah, qalu arjih wa akhahu wa arsil ilal fil madain hasyirin. Para pembesar Fir'aun berkata kepada Fir'aun, ya, beritahulah dia dan saudaranya, dan kirimlah di kota-kota utusan-utusan yang akan mengumpulkan tukang-tukang sihir. Arjih, tangguhkanlah, akhirkanlah. Arjihu, ya. Arjih, ya, tangguhkanlah. Nah, ini murji'ah. Kenapa dinamakan murji'ah? Karena irja. Apa itu irja? At-ta'khir, mengakhirkan, menangguhkan. Li'annahum akharul a'mala an musabbal iman, karena mereka mengakhirkan amal dari penamaan iman. Al-a'mal la tadkhulu fil iman, amal tidak masuk dalam cakupan iman. Ini usul murji'ah yang disepakati oleh mereka. Antum perlu ketahui, murji'ah itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ya, murji'ah terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka berbeda-beda. Ada kelompoknya yang gulatnya, yang mereka menyatakan bahwasanya iman itu hanya ma'rifah. Iman hanya ma'rifah. Ini murji'ah yang pertama. Iman, kata mereka, al-ma'rifatu faqat. Iman hanya ma'rifah saja. Yang kedua, kata mereka, iman itu apa? Al-iman mujarradu tasdiq. Iman itu hanya pembenaran semata, membenarkan aja. Ini Asy'ariyah banyak yang seperti ini. Ya. Yang ketiga, iman itu apa kata mereka? Innal iman mujarratun nutqi. Iman itu hanya pengucapan. Ya. Yang keempat, yang kata mereka mengatakan iman itu apa? Mujarratun nutqi wal i'tiqad. Hanya pengucapan dan keyakinan. Pengucapan dan keyakinan. Ini yang paling parah, yang menyatakan iman itu cuma ma'rifah. Ini Jahmiyah banyak sini. Ya. Batiniyah, Karamiyah juga banyak di sini. Yang kedua, iman itu hanya membenarkan. Asy'ariyah. Yang ketiga, iman itu hanya pengucapan. Yang keempat, iman itu hanya pengucapan dan keyakinan. Ini empat kelompok murji'ah, namun mereka sepakat bahwasanya amal bukan bagian dari iman. Ini mereka sepakati. Hum muttafiqun ala ikhrajil amal min musammal iman. Mereka bersepakat bahwa amal bukan bagian dari iman. Keluar amal dari iman. Nah ini. Ya qala, kemudian beliau menyatakan lagi Syekh Shalih Al-Fauzan, faqalu al-amal la tadkhulu fil iman, falau annal insana amana biqalbihi wa lam yaf'al syai'an. Seandainya seseorang beriman dengan kalbunya dan tidak melakukan apapun, walau falam yusalli walam yuzakki walam ya'ti bil awamiri walam yajtanib al muharramati fa huwa mu'minun indahum kamilul iman. Seandainya seseorang beriman dengan kalbunya, tidak melakukan apapun, enggak sholat, enggak zakat, tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan, tidak menjauhi hal-hal yang diharamkan, maka dia beriman menurut mereka kamilul iman. Ada madhabun batil. Ini madhab yang batil ya. Wa fihi ta'tilun lil amali wa nihaian. Dan dalam madhab ini terdapat peniadaan bagi amal-amal nihaian sama sekali. Ya sama sekali sepenuhnya secara keseluruhan dinafikan iman apa namanya dinafikan amal. Oleh karena itu mbak-mbak murjiah itu meniadakan amal pakai hijab. Mereka tetap menyatakan yang penting kalbunya tetap iman. Oh lihat murjiah. Yang penting apa? Hatinya, kalbunya. Murjiah. Kita paling cuma bisa menjawab memangnya ada mbak jilbab hati. Jilbab kalbu ada. Kita cuma bisa mengelus dada. Ya Allah, kok bisa ngomong begini? Murjiah. Padahal kalau ditanya dia ikut kelompok murjiah yang mana enggak ngerti, tapi dia terjatuh ke dalam murjiah. Murjiah tidak sadar. Nah, gitu. Ya. Terjatuh ke murjiah secara tidak sadar. Ya. Wa qaulu Nadim rahimallah, wa la takum murjian la'uban bidini. Dan janganlah engkau menjadi murjiah yang bermain-main dalam agamanya. Li'anna madhaban irja'i tala'ubun bid-din. Karena madhab murjiah mereka main-main dalam agamanya. Yakunul abdu mu'minan. Seorang hamba menjadi mu'min. Indahu menurut mereka. Walau lam ya'mal syai'an. Walaupun enggak melakukan apapun. Walau taraka as-salata wa siyama wa zakata wal hajja, walaupun enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji, walau lam ya'mal syai'an tul hayati, walaupun enggak beramal apapun sepanjang hidupnya, walau fa'ala kullal muharramat, walaupun melakukan berbagai hal yang diharamkan. Na'udzubillah. Tadi sudah disebutkan ya, kisah tentang seorang murji'ah yang dia melewati seorang yang sedang minum khamr. Ya, kemudian di kisah tersebut disebutkan fasyatamahu al-makhmuru, maka orang yang mabuk tadi mencela si murjiah tadi. Maka murjiah menyatakan, "Ahadza jazai wa qad ja'altuka mu'minan kamilal iman." Apakah ini atas balasanku atas dosa-dosaku? Aku dicela oleh kamu. Wah, ini cakep ini. Pertama cakep, seolah-olah wah. Ini keren ini. Dia muhasabah. Dia muhasabah, introspeksi. Apakah ini balasan yang menimpaku? Aku dicela oleh engkau, orang mabok. Wah, kemudian keluar murjiahnya. Kata dia, waqad ja'altuka mu'minan kamilal iman. Dan aku menjadikanmu sebagai mukmin yang sempurna imannya. Loh gimana lagi mabok sempurna imannya? Ya. Gimana? Sempurna imannya. Ya mabuk ya melanggar apa yang Allah haramkan. Ya keluar apa namanya? Ya turun imannya. Bahkan dalam hadis tidak ada seorang mabuk tidak dia dikatakan sebagai seorang yang beriman. Ya, imannya lagi rontok ketika dia mabuk. Barakallahu fikum. Ya. Makanya orang yang mabuk dinasihati oleh Bung Roma. Ada kisahnya ya? Ada. Walaupun orang yang mabuk membalikkan ya, serangan balik. Serangan balik yang mematikan. WD Mukhtar. Masya Allah. Ya. Mana lagi tadi? Pak Nur Ali bawa kopi enggak, Pak Nur Ali? Gak mau kopi? Wah, kok gak ngantuk? Oh, Pak Peri minum kopi, dia bawa kopi ya, Pak Peri ya. Ya. Mana lagi tadi? Hadza madhhabun batilul madhab, yang batil dari kapal fusaq washabul ma'asi yafrahuna bihadzal madhhabi wa yu'ayyiduna. Oleh karena itu orang-orang yang fasik, pelaku maksiat, mereka senang gembira dengan madhab ini. Mereka mendukungnya, di annahu yasluhu lahum, karena cocok sama mereka. Yakni yamaluna ma yasha'un, maksudnya apa? Mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan, wa hum ala imanihim indal mudiyah, dan mereka tetap berada di dalam keimanan mereka menurut murji'ah. Ini murji'ah sekarang ada di mana-mana ini. Ada di mana-mana gentayangan, mereka bahkan berpolitik. Mereka berpolitik, oh enggak masalah pakai jilbab, enggak pakai jilbab, yang penting hatinya. Senang orang-orang. Nah, ini pelaku maksiat. Nah, ini kita enggak boleh menghakimi orang lain, kata dia. Mau LGBT, mau normal, Tuhan yang menghukumi. Wah, ini pelaku maksiat senang. Ini dia yang gua cari, kan. Aliran apa nih? Wah, saya mau beraliran dengan aliran ini aja. Enak. Enak enggak? Enak. Oh, enak. Tumpah syahwat antum di tempat yang haram, naudzubillah, tetap iman, kata murji'ah. Iman. Yang penting hatinya. Antum pilih 4 murji'ah yang mana? Itu ada 4 tadi. Yang penting ma'rifah, udah iman. Yang penting pengakuan, iman. Yang penting apa? Mengucapkan, iman. Yang penting mengucapkan dan meyakini, iman. Beriman semua. Ya, imannya gimana levelnya? Turun enggak? Oh, enggak, murji'ah tidak ada pengenalan iman itu yankus, yazid, enggak ada. Imannya iman. Imannya Rasulullah sama dengan imannya orang yang mabok lagi zina, na'udzubillah. Makanya mereka main-main dalam agamanya. Wa ashabul ahwa, maka pengekor hawa nafsu. Wa ashabul syahwat, para pengekor syahwat. Wa ashabul ma'asi, para kemaksiat. Ya prahuna bihadal madhabi, mereka senang dengan madhab ini. Wa huwa mabniyun 'ala tala'ubi bid-din, karena madhab ini dibangun di atas main-main dengan agama. Wa tahalluli minhu nihaian, dan karena membebaskan diri dari agama sama sekali. Kemudian An-Nadhim berkata, ala innamal murji'u bid-dini yamrahu, ketahuilah bahwasanya murji'ah mereka main-main dengan agamanya. Yani al-murji'ah yal'abun ya bid-din, bahwasanya murji'ah mereka main-main dalam urusan agama. Yu'attilun al-awamir wa nawahi, mereka menafikan, meniadakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Fa'ala madhabihim, maka berdasarkan madhab mereka, la hajata ilal awamir wa nawahi, kita enggak butuh lagi kepada perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Fayakunu hadza tala'uban bid-dinillahi azza wa jal, maka inilah kenapa disebut ini agama mereka, madhab murji'ah, sebagai tala'ub, sebagai hal-hal yang main-main dengan agama Allah. Wa qawluhu rahimullah, kemudian pernyataan Ibn Abi Daud, wa qul innamal imanu qawlun wa niyatun, dan ucapkanlah sesungguhnya iman itu adalah ucapan dan niat. Hadzal qaulu asalis, ini adalah pendapat ketiga, yakni utruk ra'yal khawarij wa utruk ra'yal murji'ah wa qul qaula ahli sunnati wal jamaah, al iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarihi yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Maksudnya apa? Yaitu tinggalkanlah pendapat khawarij, tinggalkanlah pendapat murji'ah, dan katakanlah bahwasanya pendapat ahlus sunnah wal jamaah itu adalah iman, adalah ucapan dengan lisan, meyakini dengan kalbu, mengamalkan dengan anggota badan. Bertambah iman tersebut dengan ketaatan, berkurang iman tersebut karena kemaksiatan. Hadza ta'riful iman al-kamil, ini definisi iman yang sempurna. Al-ma'khud minal adillati la minal ahwa wal afkar, yang diambil dari berbagai dalil, bukan diambil dari hawa nafsu dan pemikiran semata. Fal imanu yatakawwanu min hadhihi al-arba'ah, iman itu tersusun dari empat hal. Yang pertama, qaulun bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan kalbu. Wa'amalun bil jawarihi, mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Falaisal imanu bil qalbi fahasbu, iman itu bukan cuma dengan kalbu, cukup semata begitu aja. Kama taquluhul asyairah, sebagaimana dikatakan oleh asyairah. Asyairah menyatakan iman itu apa? Iman itu ya udah di kalbu aja, meyakini di kalbu. Nauzubillah, karena mereka mendefinisikan iman itu apa? At-tasdiq, membenarkan. Membenarkan semata. Nah, ini batil. Iman itu bukan cuma membenarkan di kalbu saja. Mesti diucapkan di lisan, diyakini di kalbu, diamalkan dengan anggota badan, kemudian tambah bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Aw alladhi yaqulun, atau orang-orang yang menyatakan innal iman huwal i'tiqadu bil qalbi ma'an nutqi bil lisani kama yaquluhu al hanafiyyah, atau orang-orang yang menyatakan ini murji'atul fuqaha, murji'ah dari kalangan fuqaha para ahli fikih dalam madhab Hanafi. Namun mereka tetap ahli sunnati wal jamaah. Namun mereka dikecam, ya. Dan kaum muslimin ditahdir, diberikan peringatan dari madhab mereka. Yang mereka menyatakan iman itu adalah meyakini dengan kalbu, disertai dengan pengucapan dengan lisan semata. Tanpa ada apa yang kurang? Hah? Amal dengan jawareh. Ini sebagaimana dikatakan oleh ya fuqaha dari kalangan Hanafinya. Aw huwa an-nutqu bil lisan. Nanti Syekh Al-Fauzan akan menjelaskan lebih rinci ya mengenai hal ini agar kita juga tidak bertindak jafa, bertindak yang melampaui batas terhadap hak-hak kehormatan dari ulama madhab Hanafi. Mereka ulama Ahlussunnah. Ya. Atau orang yang atau yang menyatakan huwa an-nutqu bil lisan fahasbu kama taquluhu al-karamiyah, atau yang menyatakan iman itu hanya pengucapan dengan lisan saja sudah cukup sebagaimana dikatakan oleh aliran karamiyah. Au mujaradul ma'rifah bil qalbi kama taquluhu al-jahmiyah, atau hanya menyatakan iman itu cukup dikenal di kalbu aja, ini sebagaimana dikatakan oleh jahmiyah. Fa yalzamu ala hadzal madhhabi al-khabith, maka berdasarkan madhab yang jelek ini melazimkan, mengharuskan ayyakuna fir'aunu mu'minan, bahwa fir'aun beriman. Kenapa? Karena fir'aun meyakini dengan kalbunya. Li'annahu ya'tarifu biqalbihi, karena fir'aun mengakui dengan kalbunya bima ja'a Musa, terhadap apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Laqad alimta ma ha'ula'i ma anzalallahu ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard, kata Nabi Musa kepada Fir'aun, sungguh engkau wahai Fir'aun telah mengetahui bahwa tidaklah apa yang Allah turunkan tentang ha'ula mukjizat-mukjizat tersebut illa rabbus samawati wal ard, tidaklah yang menurunkannya melainkan Allah rabbus samawati wal ard, rabb langit dan bumi. Engkau sudah tahu wahai Fir'aun, kata Nabi Musa. Nah, memang benar Fir'aun meyakini, cuman Fir'aun itu ya karena uluwan, ya, karena zulman wa uluwan, karena zalim, karena merasa sombong aja, belagu, ya. Dia gaya-gaya mengatakan ana rabbukumul a'la, saya rabb kalian yang paling tinggi, padahal dia dalam hatinya tahu ini adalah rabbnya adalah Allah. Ya. Wa huwa mu'tarifun bihadza biqalbihi, maka Fir'aun mengakui ya berdasarkan hal ini dengan kalbunya, lakinnahu angkarahu bi lisani, namun Fir'aun mengingkari dengan lisannya. Min babil kibri wal baqaya ala mulki, karena sombong atau karena ingin kekuasaannya langgeng, wastikbaran, atau karena sombong, amma ja'a bihi Musa alaihissalam, ya, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa kadzalikal musyrikun, demikian pula kaum musyrikun, ya'tarifuna biqulubihim, mereka mengakui dengan kalbu mereka anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, wa annahu 'alal haqq, ya, dan bahwasanya beliau sallallahu di atas kebenaran. Ya, Allah taala berfirman, qad na'lamu annahu innahu la yahzunukal ladina yaqulun, sungguh kami telah mengetahui. Ini qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya bukan tahqiq atau taksir, tapi maknanya adalah tahqiq. Sungguh kami telah mengetahui innahu layahzunuka alladziina yaqulun, sesungguhnya apa yang mereka ucapkan berupa penolakan itu benar-benar menyedihkanmu wahai Nabi. Fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau. Walakin adz-dzalimiina biayatina yajhadun, namun orang-orang zalim tersebut menentang ayat-ayatku, ayat-ayat Allah. Fa hum la yukadzibuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin hamalahum ala mukhalafatihi al-juhudu wal-kibru wal-istikbaru 'anil haqqi wal-'asabiyyatu lil-batili. Namun yang menyebabkan mereka menyelisihi Rasulullah SAW itulah al-juhud, penentangan, kesombongan, keangkuhan, menerima kebenaran, fanatik kepada kebatilan. Kama hamala Abu Talib bin Ammar Rasulullah SAW, sebagaimana ini telah membawa Abu Talib pamannya Rasulullah SAW untuk tidak beragama kepada agama Islam, padahal dia sudah tahu. Faqad i'tarafa bi anna Rasulullah SAW alal haqi, padahal dia telah mengetahui, mengakui bahwa Rasulullah SAW itu berada di atas al-haq. Qala, faqala, maka Abu Talib menyatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin, sungguh aku telah mengetahui bahwa agama Muhammad min khairi adyanil bariyati dinan, adalah sebaik-baik agama manusia. Falamma lam yattabi'hu, maka tatkala Abu Talib tidak mau mengikuti beliau, mengikuti Nabi SAW, wa mata ala millati Abdul Muttalib, dan dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib, ala syirki sara min ahli nar, mati di atas kesyirikan, maka dia menjadi ahli neraka. Wa huwa ya'tirifu, padahal dia mengakui, anna dina Muhammadin SAW haqqun, bahwa agama Nabi Muhammad SAW ada benar. Allah Ta'ala berfirman, wa qala, dan dia menyatakan Abu Talib, walaulal malamatu aw hadara masabbatin la ra'aitani samhan bidaka mubina, seandainya bukan karena malamah celaan aw hadara masabbah atau karena khawatir makian, la ra'aitani, maka niscaya engkau akan melihatku samhan bidaka mubina, akan gampang sekali berlapang dada mengikuti Nabi Muhammad SAW mubina dengan jelas. Ma mana'u min ittiba'ir ar-rasuli sallam ila al-hamai illa al-hamiyatu lid-dini abaihi wa ajdadihi, maka tidak ada yang mencegah beliau untuk mengikuti Rasul SAW kecuali fanatik buta kepada agama bapak-bapaknya dan kakek-kakeknya. Pamanatsu al-hamiyah, maka fanatisme telah mencegah beliau, mencegah Abu Talib waliyadu billah, pemata al-kufr, maka dia pun mati di atas kekafiran. Wa huwa ya'rifu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-haqqi, padahal dia mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas kebenaran. Wa ya'taqidu hadha, dia meyakini hal ini. Fa'ala madhhabil asy'ariyah yalzamu an yakuna mu'minan. Nah, kalau berdasarkan mazhabnya Asy'ariyah, Abu Talib ini berarti mukmin karena membenarkan, tasdik sudah membenarkan. Cukup kali ya, udah semua 10. Ya. Tandain. Ya, nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi ke Mr. Fan. Ya. Sisa berapa halaman lagi? Ya, intinya pekan depan kita sepertinya belum bisa menyelesaikan. Ya, pekan depan belum bisa kita selesaikan. Mungkin pekan depannya lagi ya. Ya. Dua pertemuan lagi. Kalau pekan depan bisa diselesaikan sih, kalau selesainya ya jam segini lagi. Bisa insyaallah. Bisa capek maksudnya. Sepertinya kita selesaikan dua pekan lagi aja. Ya, bukunya apa? Ya, bukunya ialah Talqis Al-Hamawiyah Al-Kubra. Talqis Hamawiyah. Ya, Ibnu Taimiyah punya buku Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Buku yang ajaib ya. Saya pernah mempelajari buku itu di pondok dulu. Ajaib tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tapi kalau kita baca itu lama selesainya. Ya, lama selesainya kita pakai talkhisnya. Ya. Eh, sudah malam ya. Ada soal. Sudah sama 10. Subhanallah wa bihamdik, syadallah ila ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum.